إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بذنبي وأبو بذنبي أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kembali kita memulakan majlis kita lillahi ta'ala. Niat kembali Allah subhanahu wa ta'ala dan tujuan dari kita mencari ilmu untuk mengamalkan dan insya Allah untuk menyebarkannya kepada kaum muslimin dalam skala kecil maupun besar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan usul fikih. Misalnya, di antara, atau bisa dikatakan, lafal umum yang terkuat itu adalah lafal kull. Dan dalam ayat Al-Quran ada Allahu khaliqu kulli syaih. Kalimat Allahu khaliqu kulli syaih. Kulli syaih di sini berarti umum. Dan umum itu ketahuan bukan dari makna, tapi terlihat dari sirah, dari bentuk lafalnya. Umum dilihat dari bentuk lafalnya, bukan dari makna, tapi dari bentuk lafalnya. Kemudian di beberapa bentuk lafal, itu ada yang bisa diperhatikan dari sisi konteks. Seperti alif lam. Alif lam ada beragam macamnya. Ada alif lam, kemarin kita lihat jinsiyah, ada alif lam ahdiyah. Nah, untuk mengetahui apakah alif lam ini adalah umum jinsiyah atau ahdiyah itu dilihat dari konteksnya. Kalau konteksnya menjadi korinah, mengacu, menjurus kepada ahdiyah, maka dia bukan am, melainkan khos. Sekarang, Allahu khaliqu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala, di sini adalah khobar secara nahu, kemudian dari segi lafal, dia itu ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah, karena adanya alif lam. Sah? Karena asalnya Allah itu dari kata ilah. Ya, kemudian ada tasarufat sedikit. Kemudian khabarnya mana? Khaliqu kulli syai. Jumlah kalimat tersebut adalah khabar. Khaliq di sini, khaliqu kulli syai, khaliq di sini dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Zahirnya nakirah, tapi karena dia adalah mudhaf, maka dia menjadi ma'rifah. Maka kita ketahui di antara bentuk ma'rifah ada alif lam, ta'rif, kemudian dhamair, kemudian isim alam, kemudian al-asma al-mausulah. Begitu juga dengan tadi? Mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Jadi khaliqu di sini ma'rifah. Nah, kemudian kulli syai. Kulli syai itu adalah mudhafun ilaih. Dan kullu di sini mudhaf. Dan syai adalah mudhaf ila kulli. Ya, mudhaf ilaih. Baik, kull lafal umum. Berarti Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian, mari kembali ya. Ini memang bukan kajian tauhid. Melainkan mari kembali kita renungkan makhlukatillah. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, megah dan banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kita sendiri yang berpikir ini adalah makhluk Allah. Semua yang ada pada diri kita makhluk Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk melihat dan memandang dan berpikir tentang makhluk Allah. Ya. Dan itu adalah salah satu ciri dari orang beriman, yaitu memikirkan makhluk Allah dalam artian dia mengingat makhluk itu untuk mengingat Allah. Bukan mayit makhluk itu hanya sekadar mayit makhluk itu. Sehingga ketika dia mencintai sesuatu atau seseorang, dia mencintainya karena Allah. Bukan dia mencintainya karena secara zat semata. Karena mencintai seseorang karena orang itu sendiri, maka cinta tersebut bukanlah cinta yang kekal abadi. Melainkan jika mencintai seseorang karena Allah, maka meskipun orang itu telah tiada, dia tetap mencintainya karena Allah, dan cintanya itu bermanfaat bagi orang yang dicintai dan bagi yang mencintai. Maka cintailah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit, as-samawat, 7 lapis langit yang wallahu alam tiap lapisannya yang rajih dan yang benar adalah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak seperti pandangan para saintis yang menganggap bahwa setiap lapisan atmosfer itu adalah lapisan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam sab'a samawat, 3 apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bumi dengan 7 lapis. Namun seringkali dalam ayat al-ardh disebut sebagai mufrad. Dia tidak dengan jamak. Tidak dengan sab'a arabin, tapi dengan ardh saja. Kenapa? Karena manusia bagaimanapun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mentadaburi sab'a samawat itu lebih baligh. Kenapa? Karena di sanalah, di atasnya lah semua itu, di atas semua itu Allah Subhanahu wa taala berada secara zat sebagaimana yang telah diwartakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala al-arsy istawa, kemudian dalam hadis Nabi fi sama, maka jelas Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Wa huwa al-aliyyul azim wa huwa al-kabir al-muta'al. Ikhwan dan akhwat sekalian, terutama yang adalah rekan-rekan mahasiswa yang alhamdulillah Allah berikan mauhibah berupa akal yang sehat dan naluri yang kuat. Terutama teman-teman di UI misalnya, sebagaimana wa firman kan wa fi anfusikum maqalatu basirun. Dalam diri kalian misalnya, apakah kalian tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir, tafakur dan nazar terhadap diri sendiri? Betapa kulit, rambut, mata, semua organ tubuh itu fungsinya melebihi segala makhluk yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia. Tidak bisa senter atau kamera itu bisa berfungsi sebagaimana mata kita. Karena kamera itu tidak memiliki perasaan. Sedangkan mata memiliki rasa. Oleh karena itu kata manusia, mata adalah jendela hati. Ya. Dan juga dari mata ada penyakit ain. Sementara dari kamera tidak ada penyakit ain. Dan dari mata kita bisa mengetahui isi hati seseorang, bisa. Walaupun tidak selalu. Ya. Tapi bisa, dia sedih, dia senang, dia benci, dia hasad, bisa diketahui dari sorotan matanya. Itu dari sisi kita, diri kita sendiri. Juga kalau misalnya kita melewati kampus, misalnya, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, apa yang ada di dalamnya itu luar biasa. Dari makhluk-makhluk Allah selain manusia, ya. Anda enggak bicara manusianya. Anda sebagian dari manusia yang di sana enggak bilang subhanallah alhamdulillah, tapi na'udzubillah. Ya. Ya. Ini maaf, bukan antum, tapi teman-teman antum, ya. Di dalamnya jika misalnya rekan-rekan kaum muslimin dari mahasiswa kampus di kota yang lewat bisa berpikir bahwa di sekeliling mereka itu adalah ciptaan Allah yang indah. Kalau misalnya mereka mau lebih bertafakur fis samawat, fil ardh, tentang langit, tentang bumi yang ada di tanah itu, tentang bagaimana pepohonan di tanah itu, di kampus antum misalnya, antum benar-benar akan berpikir, benar-benar ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik antum di kampus itu melihat apa pohon. Karena pada aslinya itu buta. Antum melihat pepohonan. Dan antum bisa belajar dari pohon-pohon itu. Bukan antum minta ilmu pada mereka. Tetapi antum bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaun. So, di sini, ini semua takdir kauni. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pohonan itu. Dan lihatlah bagaimana danau-danau. Ketika misalnya rekan-rekan mahasiswa sedang dalam keadaan galau misalnya, tinggal ke kampus UI, iya, ke hutannya, berlari ke hutan, kemudian tersesat ku, ya kan? Banyak hutan di sana, kemudian perhatikan penciptaan pohon, tumbuhan, rerumputan, danau, air. Walaupun sayangnya 66 danau itu tidak ada yang bersih sama sekali. Kecuali satu danau kecil di dekat Mipa. Dari menara air menuju ke Mipa itu sebelah kiri itu ada danau yang lebih baik daripada yang tidak lebih baik. Itu bagus itu danaunya. Lalu coba, diem di situ, bertapakur di situ. Ya orang-orang naik motor melihat itu ngapain di situ kan. Itu sebenarnya, alhamdulillah kalau misalnya antum berada di lingkungan seperti itu. Sangat baik. Ya. Jadi termasuk golongan orang-orang beriman. Orang yang bertafakur tentang dedaunan. Coba antum lihat daun-daun. Daun kalau antum perhatikan, itu ibarat garisnya ibarat kehidupan kita semua sebenarnya. Atau sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah SAW, jalan yang lurus, siratal mustaqim, ya, itu di samping-sampingnya selalu ada subul, ada jalan-jalan, ada cabang-cabang. Ya kan, begitu juga dengan daun. Yang mana dari awal siratal mustaqim itu kita punya bidayah, punya nihayah. Ya. Dari awal, ya, kemudian itu bersambung seperti tali pusar kita terhadap orang tua kita, bersambung dengan tangkainya. Kemudian jalan lurus, ya, itu hayat kita. Sampai kemudian endingnya, akhirannya. Nah, di sampingnya itu ada jalan-jalan. Kalau misalnya kita ke samping, kita menyelisih. Nah, disebut siratal mustaqim. Jalan yang lurus, karena jalan yang lurus adalah jalan yang termudah. Dibilang termudah karena yang paling singkat. Kenapa paling singkat? Karena jika kita jalannya belok-belok, kita membutuhkan untuk kembali ke track awal. Sehingga capek. Makanya jalanlah lurus sehingga tidak capek. Ya. Orang yang bermaksiat, orang yang ingkar dan orang yang kufur, mereka capek. Makanya orang yang pergi ke dukun ya, dan lain-lainnya, mereka akan capek. Wallah mereka akan capek. Ya. Untuk kembali ke trek tauhid pertama kali. Maka terus siratal mustaqim. Itu dari daun kita bisa belajar. Ya. Yang kemudian ada akhirannya. Sekarang akhiran dari daun apa? Ketiadaan. Sementara akhiran dari antum, sisa. Sesuatu yang lebih ada daripada yang ada sekarang. Sesuatu yang lebih nyata daripada kenyataan sekarang. Dan sesuatu yang pasti dibandingkan dengan kepastian sekarang. Maka di hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Zalikal yaumul haq. Di hari itulah, hak kebenaran tertegakkan dan hari itu pasti terjadi. Makanya di antara nama hari kiamat, Al-haqqah. Yang hak terjadi pasti akan terjadi. Itulah filosofi, dan itulah filosofi yang terbaik, kebijakan yang terbaik, bukan dari barat, itu dari Al-Quran. Dan kita bisa bertafakur dari khalqis samawati wal ardh, apa yang ada di muka bumi, apa yang di langit kita lihat. Ya. Dan insya Allah, antum belajar usul fikih, insya Allah antum akan mendapatkan faedah yang lebih dan lebih, antum gali lagi, dan itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi antum semua, insya Allah. Baik, kemudian kita masih melanjutkan ke Am Al-Khos. Kita sekarang masih di Khos. Al-Khos, At-Takhsis, kita sudah kemarin membahas At-Takhsis ya. Jadi At-Takhsis itu artinya adalah specification. Ya. Specification. Kemudian kalau misalnya Mufassis berarti specifying dan semacamnya. Ya, Mufassis itu bukti yang menspesifikasi. Jadi takhsis itu tamyiz ba'dil jumlah. Dan takhsis atau mukhassis, walaupun beda dua-duanya, takhsis itu perbuatan, mukhassis itu apa? Pelakunya. Terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Kalau misalnya mutasil itu ada tiga di sini contohkan. Yang pertama al-istithna, kedua at-taqid bisyarat, ketiga at-taqid bisifat. Baik, al-istithna itu seperti exclusion atau exception. Exception. Ya, pengecualian. Kalau at-taqid, jadi mengkaitkan. Mengkaitkan dengan syarat. Syarat itu ibarat dengan kondisi tertentu. Jika terjadi kondisi ini, maka begitulah. Begitulah. Kemudian yang ketiga, wat-taqid bisifat. Mengkaitkan dengan sifat. Sifat itu bisa dimaknai feature atau character atau adjective. Ya, fitur-fitur. Ditambahkan dengan fitur-fitur sifat. ya, atau karakter-karakter. Sekarang misalnya, Anda katakan, bebaskanlah para budak. Itu para budak di sini umum atau khusus? Umum, baik. Anwar bilang, bebaskanlah para budak yang tersiksa. Lebih khusus dari tadi enggak? Lebih khusus. Namun masih umum enggak? Oleh karena itu, kadang suatu lakal ditinjau dari sisi satu sisi, dia khusus. Tapi ditinjau dari sisi dia masih umum. Sebagaimana, innal insan lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, dan seterusnya. Alladhina di sini adalah isim mausul. Dan isim mausul, itu standarnya dia la'am. Umum. Standar isim mausul, itu adalah salah satu adat umum. Salah satu bentuk umum. Dia, kalau dilihat dari skala insan, jenis insan, dia itu khusus. Namun dari skala zat orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh dan seterusnya, itu tetap umum. Oke. Okay. Kalau misalnya saya bilang, di antara orang-orang beriman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang, orang-orang beriman ini umum. Muhammad SAW khusus bukan? Tidak ada keumuman dalam dirinya kan? Tidak ada. Berarti ini khusus mutlak. Secara khusus mutlak tanpa adanya yang lebih khusus dari itu. Baik, jadi dalam kekhususan itu ada keumuman mungkin. Dan dalam keumuman bisa ada pengkhususan. Baik. Tadi al-istisna. Baik, kita mulai istisna. Apa itu al-istisna? Al-istisna adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ada yang mau baca? Khalid atau antum ini? Mas siapa namanya? Asad, nah antum siapa namanya? Faruk, bisa dibaca, silakan. Al-istithna ikhraju lada khala fil, ya. Kemudian wa innama يصح أن يبقى من ال ini bukan sya, ini sin, titik tiganya itu di harus dihilangkan. Minal mustasna syaitan wa min syartihi sat makhrajnya benar bil kalam ya oh ya jadi taqdimul istisna'i bacanya taqdimul lis alal mustathna minhu yes kemudian wa yajuzu okay syukran jazakallahu khairan. Istisna itu apa? Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ikhraj artinya mengeluarkan. Berarti ini akhraja yukhriju membutuhkan objek. Sekarang apa objek dari yang dari pengeluaran ini? Ma itu objeknya. Ma itu isim mausul bukan? Isim mausul. Umum bukan? Umum. Jadi kalau misalnya kita tafsirkan jadi umum. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ikhraj mengeluarkan. Apa yang tanpa dia, apa yang seandainya tanpa dia, lada khola fil kalam. Maka masuklah dia dalam kalam. Mengeluarkan apa yang jika dia tiada, maka dia akan masuk ke dalam kalam. Dia di sini beda. Dia mengeluarkan apa yang seandainya pengeluaran itu tidak ada dalam kalam, maka yang dikeluarkan itu tetap berada dalam kalam. Nah, paham? Misal, semua murid di sini pintar kecuali Mas Tur. Ya kan? Sekarang ada pengeluaran enggak? Baik, ikhraj itu kan, itu adalah ikhraj. Apa yang dikeluarkan? Ma. Apa di sini adalah mazkur. Laulahu, seandainya tidak ada hu di sini kembali ke ikhraj. Mengeluarkan apa yang seandainya pengeluaran itu tidak ada. La dakhala, dakhala di sini kan ada dhamir di dalamnya, yaitu maka mazkur akan masuk di dalam kalam. Ada O-O-an itu. Mengeluarkan apa yang seandainya pengeluaran itu tidak ada, maka yang dikeluarkan itu tetap aja di dalam kalam. Padahal yang diinginkan dia dikeluarkan dari kalam. Dia dikeluarkan dari isbat atau dari nafi. Oke? Tadi berarti semua murid di sini adalah pintar kecuali mastur. Nah, jadi siapa yang dikeluarkan? Mastur. Seandainya tidak ada pengeluaran, maka mastur akan masuk ke dalam keumuman orang pintar di sini. Murid pintar. Paham orang pintar? Antum orang pintar, paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau paham gak? Mas Adib, paham antum? Antum paham? Kalau aku tadi yang belum paham, gak apa-apa. Ana ulangi sekali lagi, misal, contoh lain. Contoh yang berat lah. Ya? Atau contoh yang ringan aja. Misalnya, semua mahasiswa itu biasa-biasa saja, kecuali yang berjaket kuning. Ini ana barusan berdusta ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang semuanya biasa-biasa saja. Itu kalam. Jadi masuk ke umuman ya, semuanya berarti kan, semua ini lafal kullu, semua. Semua mahasiswa itu biasa-biasa aja. Kecuali, nah kecuali sini illa. Ini berarti mukhasis namanya. Ya, istisna. Mukhasis. Seandainya tidak ada illa, maka mahasiswa berjaket kuning ini masuk ke dalam standar orang-orang biasa. Oke, tapi karena ada illa ini, maka keberadaannya mengeluarkan mahasiswa berjaket kuning dari standar orang biasa. Menjadi di bawahnya. Ya. Jadi jangan kegeeran dulu ya. Oke, jadi itu ya. Sudah paham? Paham. Yang di apa? Masuk dalam umum. Nah itu ada pembahasan sendiri. Itu ada istisna yang munqati' dan istisna yang muttasil dalam artian. Bentar. Nanti ada pembahasan itu, ada pembahasan. Nanti ada pembahasan, nanti ada bahas ya. Ada, itu wa yajuzul istisna'u minal jinsi au min ghairihi. Ya, itu insya Allah ya. Ahsan. Baik, yang penting definisi ini udah paham belum? Makanya, ada kaidah al-istisna'u mi'yarul umumi. Al-istisna' itu mi'yar. Atau bisa dikatakan al-istisna' itu mizanul umum. Al-istisna, pengecualian itu adalah mizan keumuman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika suatu lafal bisa dikecualikan darinya, menunjukkan lafal itu umum. Iya. Misal, saya membawa sebuah kitab. Kecuali kitab fikih. Itu kacau enggak? Kacau. Karena sebuah kitab ini bukan umum. Dia mutlak. Dia bukan umum. Saya membawa seonggok kacamata, kecuali kacamata jualan Depok. Apa maksudnya? Seonggok di sini berarti dia menunjukkan kemutlakan. Kalau misalnya Inggrisnya itu pakai seperti e, tapi ini karena glasses dia nggak bisa pakai e, kan kosong. Ya. Berarti seonggok kacamata. Berarti bohong kan? Sekarang saya membawa seluruh kacamata kecuali kacamata bapak saya. Bisa nggak? Lurus, mustaqim. Nah, ini berarti seluruh kacamata ini adalah umum. Tahu dari mana? Mizannya apa? Mizannya, oh, bisa dikecualikan kok. Oke? Berarti al-istithna'u ni'yarul umum. Misalnya, saya melihat seorang mahasiswa berjaket kuning kecuali mahasiswa berjaket hitam. Ngomong apa coba? Berarti dia bukan umum. Ya, dia mutlak. Tapi yang umum di sini, dia di sini mujmal namanya, nanti adik kita bahas namanya mujmal. Kalau misalnya saya bilang, saya melihat sekawanan mahasiswa berjaket kuning. Gimana tuh? Umum bukan? Bisa dikecualikan enggak? Saya melihat sekawanan mahasiswa berjaket kuning kecuali yang berjaket hitam. Kacau enggak? Berarti dia bukan umum, dia mutlak karena ada sekawanan. Kalau Anda bilang, saya melihat, karena ini khusus tadinya, ada apa? Tapi dia sifat. Ya, tapi tetap aja, walaupun tapi di sifat memang ada nafas-nafas perumumannya. Gak intinya itu paham gak? Ya, umum, ni'iyarnya umum itu bisa dikecualikan atau tidaknya? Udah kan? Udah, oke. Okay. Udah gak usah diinin lagi. Karena itu di luar kitab warakot. Wa innama yasihu bisyartin an yabqa minal mustasna minhum. Sekarang, istisna itu bisa sah. Ya. Bisa sah dengan adanya syarat. Nah, syarat pertama, an yabqa minal mustasna minhu syai'un. Mesti ada yabqa, apa arti yabqa? Tersisa. Harus ada tersisa dari mustasna minhu. Mustasna minhu itu yang dikecualikan darinya. Ya. Syai', sesuatu ya. Kalau misalnya antum bilang, saya memukul para mahasiswa kecuali semua para mahasiswa. Maunya apa sih lo? Kan? Pakai sebagian ulama juga memberikan batasan tidak boleh mustasna minhu itu nanti lebih sedikit dibandingkan mustasna. Misalnya, saya misal ya, coba misal dikecualikan. Saya mengambil 10 pena kecuali 8. Tinggal bilang saya mengambil 2 pena, ngapain coba? Ya kan? Ya, maksudnya paham gak? Kalau misalnya ada teman-teman ngomong, saya dikontak, saya punya kelas ada 30 orang. Saya telah kenal dengan 30 mahasiswa ini kecuali 29. Mubazir kata itu kan? Iya. Kalau pakai Asia itu mubazir itu, satu huruf, satu huruf. Ini langsung aja. Saya baru kenal 21 orang, udah selesai. Makanya sebagian ulama mengatakan, tidak boleh mengecualikan lebih dari 50%. Ini so. Ada yang mengatakan begitu. Namun sebenarnya enggak juga. Batasan ini enggak. Yang penting masih ada sisa. Itu aja. Makanya kita katakan, innal insana lafi khusr ya. Itu umum. Kemudian dikecualikan ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya dari ayat. Mana yang lebih banyak dari manusia? Yang beriman dan beramal saleh dan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr atau yang fi khusr? Yang lainnya. Yang fi khusr ini lebih jauh lebih banyak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala wa in tuti' aktsar man fil ardi yudillukum an sabilillah. Kalau kamu mentaati aktsar mayoritas penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkan, membuatmu sesat dari jalan Allah. Nah, ini menunjukkan yang fi khusr ini lebih banyak, berarti di sini mustasna minhunya itu ya lebih lebih apa? Lebih banyak daripada yang mustasnanya. Iya enggak? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang mustasna minhu jadinya lebih sedikit daripada yang mustasnanya? Mungkin mungkin juga enggak masalah. Sebenarnya enggak masalah juga untuk mengatakan saya mengambil handphone 10 kecuali 8. Sebenarnya secara bahasa enggak masalah, namun secara urf itu sesuatu yang mubazir aja untuk berkata seperti itu. Nah, kalau misalnya antum berkata seperti itu, apakah terjadi hukum? Enggak maksudnya. Maksudnya apakah terjadi hukum? Ya, isbatu amrin liam. Terjadi, antum akan memahami, oh, kamu telah mengambil dua handphone. Sah kan? Yang tidak sah itu adalah, saya telah mengambil 10 handphone kecuali 10. Itu sudah semua sepakat. Dari para orang berakal dan yang tidak berakal, sepakat ini enggak benar. Oke. Okay. Baik, kemudian syarti wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. Termasuk dari syaratnya adalah muttasil. Muttasil yaitu nyambung dengan kalam. Sehingga ketika antum datang ke rumahnya Encong pagi-pagi, enggak bisa antum bilang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini nyambungnya apa? Apa kalam sebelumnya? Ini bukan jumlah mufidah. Ya. Begitu. Makanya dalam ayat tidak ada misalnya innal insana lafi khusr, kemudian illal ladzina itu ada di surat At-Taubah misalnya. Tiba-tiba ada. Enggak, enggak bisa kayak gitu. Enggak nyambung itu. Berarti harus nyambung dengan kalam. Ini syarat dari istisna, pengecualian, ya. Maka ketika nanti antum insyaallah menjadi dosen misalnya atau menjelaskan ke kaum muslimin, menjelaskan ke mahasiswa. Menjelaskan ke mahasiswa dari kaum muslimin, ya. Bahwasanya pelajaran-pelajaran di kampus ini tidaklah sulit. Kemudian antum ngomong tentang kita punya pelajaran waqaf, punya kitab tauhid, punya usul salasah, punya Misbahul Munir, punya tafsir Jalalain. Panjang ngomong sejam kemudian baru bilang kecuali pelajaran-pelajaran yang lebih saya sulit. Kok ngomong ini para murid? Kamu apa sih maksudnya kok tiba-tiba dia mengecualikan sih? Ya enggak? Atau kecualinya baru setelah bel berbunyi, kemudian baru kantor tiba-tiba kembali lagi ke ini, langsung ngomong, kecuali bagian saya sangat sulit. Ini sesuatu yang sepertinya memang tidak terjadi di dunia ini, ya. Ya. Baik, kemudian wa yajuzu dan boleh taqdimul istisna'i 'alal mustasna minhu. Baik, pertama di sini istisna yang di sini kita punya tiga rukun. Ada rukun ya, tiga rukun istisna. Yang pertama istisna itu sendiri, ada tul istisna, perkakas istisna seperti illah atau siwa atau duna atau ghairah. Ya, itu perkakas istisna seperti illah atau siwa atau duna atau ghairah. Apa? Khola atau ada. Nah, ada ya, bisa. Baik, itu ada tulisnya. Tapi yang masyhur adalah illah yang paling banyak. Nah, itu namanya istisna. Ada tuh istisna, ya. Atau ada tuh takhsis. Tapi ada tuh takhsis masih banyak yang lain. Kemudian ada yang namanya mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Yaitu kalimat yang tadi innal insana lafi khusr, al insan ini mustasna minhu. Ya. Kemudian illa adalah ada istisna. Nah, kalimat rentetan berikutnya setelah illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat sampai berakhir itu adalah al mustasna, yang dikecualikan. Misal misal Khalid berkata, saya ingin menikahi semua akhwat kecuali yang tidak berjilbab. Baik, semua akhwat di sini umum. Dia mustasna minhu. Kecuali di sini istisna. Kemudian yang tidak berjilbab adalah al-mustasna. Sudah, paham? Nah, sekarang mari. Wa yajuzu dan boleh taqdim mendahulukan al-istisna. Lafal istisna. Adat istisna. Perkakas istisna. Al-mustasna minhu. Sebelum yang dikecualikan darinya. Berarti, misal, contoh. Misalnya Nabi bilang ada banyak ulama. Ya. Nah di antara ulama itu ada yang namanya arif. Ya kan? Sekarang Nabi bilang kepada semua kaum muslimin di sini, akrim, apa arti akrim? Muliakanlah al-ulama illa arifan. Muliakanlah ulama kecuali arif. Ulama di sini mustahna minhu. Illa istisna. Ini istisnanya ini muakhir atau muqaddam? Muakhir, diakhirkan setelah mustasna minhu. Boleh enggak Anda bilang akrim illa arifan al-ulama? Boleh enggak? Boleh. Sesuai dengan kaidah ini, wa yajuzu taqdimul taqdimul istisna ala al-mustasna minhu. Akrim illa arifan al-ulama. Seperti Indonesianya. Yang normalnya muliakanlah ulama kecuali arif. Atau bisa dibalik, muliakanlah kecuali arif para ulama. Tapi yang kedua ini jarang dipakai. Tapi kalaupun dipakai antum memahami, muliakanlah kecuali arif para ulama. Bisa diketahui. Paham yang kaidah ini wa yajuzu taqdimu istithna 'ala mustaqim. Akhwat bisa paham? Oke. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi wa min ghairihi. Dan boleh kita mengecualikan ya, minal jinsi wa min ghairihi. Dari jenis ya atau dari selain jenis itu. Tadi yang durasi diemnya itu 3 detik jadi 2 kali lipat ya. Boleh mengecualikan hal yang dari jenis yang dikecualikan darinya atau yang selainnya. Min ghairihi, hi di sini kembali ke al-jins. Oke. Contohnya tadi. Misalnya mengecualikan dari jenisnya. Muliakanlah ulama kecuali arif. Nah arif di sini masuk ke dalam jenis ulama. Nah ini berarti contoh yang kedua, wa min ghairihi, wa min minal jins, contoh yang pertama. Ya. Misalnya di antara akhwat ada yang namanya solehah. Solehah khatimah marfuah, ya. Solehah. Ada yang namanya solehah. Nah bilang misalnya ada 4 di sini. Atau antum kan ada di sini ada 8, ya akhwatnya itu ada 16. Mereka bilang kepada antum, nikahilah para akhwat ini kecuali solehah. Nah solehah ini termasuk jenis akhwat atau ikhwat, akhwat. Akhwat. Baik. Berarti dia masuk ke dalam istisna minal jins. Ya. Nah sekarang ada fasa jadal malaikatu. Ya. Kulluhum ajma'in illa iblis. Itu di surat Sur. Pasal jadal malaikatu kulluhum. Maka para malaikat bersujud semuanya. Kulluhum. So, di sini takkid. Al-malaikat itu umum enggak alif lam. Karena malaikat itu jama' ya. Ini berarti ismul jama' al-mu'arraf bi'al. Yang nomor 2 kemarin. Itu menunjukkan umum. Sudah umum begitu, ditakkid dan dikuatkan dengan lafal umum lagi. Kulluhum. Ya. Ajmain ditakkid lagi. Ajmain tapi ya. Nah, udah diumumkan seumum-umumnya ditambah illa kecuali berarti yang mustasna minhu ini adalah malaikat. Ya. Jenis malaikat. Illa kecuali iblis. Nah, iblis. Di sini iblis. Nah, masalahnya iblis di sini kalau kita perhatikan zahirnya oh berarti dia termasuk golongan malaikat. Nah ini masalah. Makanya dikatakan di sini boleh mengecualikan ya dari jenisnya atau dari luar jenis boleh. Ya boleh nggak apa-apa. Dan tidak terpahami di luar jenis berarti sekarang menjadi jenisnya nggak terpahami di sini. Nah kan ini di sini ada kandungan balaghah. Ada kandungan balaghah yang mungkin dimaksudkan di sini adalah lihat mereka, lihat iblis ini menyendiri dari kaum. dan iblis ini memang bukan dari kaum itu. Benar. Ya, ini namanya bukan istisna ya mufarrok, istisna mufarrok kalau salah. Apa ya? Istisna yang terlepas dari mustasna minhu dan bukan termasuk darinya. Itu paham maksudnya? Baik, iblis itu malaikat bukan? Lalu kenapa Allah katakan fasta jalal malaikatu kulluhum ajma'in? Kulluhum ajma'un illa iblis. Kenapa Allah katakan begitu? Hah? Semuanya diperintahkan. Malaikat semuanya bersujud. Kulluhum ajma'un. Semuanya bersujud. Kecuali iblis. Nah, kok dipahami? Oh, berarti iblis masuk dalam malaikat. Nah, ini bukan. Karena ini istisna yang di sini bukan istisna minal jin. Bukan. Ya. Misal. Ini juga ada semacam sindiran dan semacamnya bisa. Antum misal mengatakan. Semua murid di sini pintar semua. Kecuali OB masih tinggi. Itu sah enggak? Sah aja. Murid di sini semua pintar kecuali OB di sini. OB masih tinggi. OB ada, bukan murid. Bukan tergolong murid di sini. Berarti dia bukan istitsna yang dari jenis mustasna minhu. Tapi apa maksudnya di sini? OB ini menyendiri dia. OB ini menyendiri dari keumuman kita. Gitu. Sebagaimana iblis itu menyendiri dari keumuman orang-orang bersujud di para malaikat. Karena ketika itu, hanya ada insan yaitu Nabi Adam AS. Ya, kemudian ada pun binatang-binatang dan sebagainya kita wallahu alam. Berarti menyendiri ini iblis. Nah. Dan kemudian dikuatkan di ayat lain, karena minal jin. Ya. Apakah kemudian kita katakan, oh jin itu berarti tergolong malaikat? Enggak, tidak. Fafasaku ana min rabbi. Semakin dikuatkan oleh Allah bahwa iblis ini menyendiri benar-benar dari seluruh kaum. Ya. Jadi ini istisna min ghairil jin, bukan dari jenis. Walaupun kadang orang yang berbicara dengan kita, kalau kita gunakan istisna min ghairil jin, itu akan terkacaukan dia. Ya. Saya memakan semua terigu kecuali gula. Oke, kemudian wasyart ya. Anda baca langsung ya. Wasyartu yajuzu an yata'akhara anil masyruti. Kemudian yang kedua, wa yajuzu an yataqaddama anil masyruti. So, di sini ada dua hal. Ada syarat, ada masyrut. Syarat itu yang pertama, masyrut itu yang kedua. Misalnya, jika kamu belajar, kamu akan sukses. Syaratnya mana? Belajar. Masyrutnya? Sukses. Berarti, belajar ini fi'il syartin. Kalau misalnya, masyrut itu fi'il jawab. Jawab syarat. Sukses. Ya. Jika ada itu syarat, kamu belajar syarat, maka ini waqi'ah fi jawabi syarat. Kemudian kamu akan sukses, jawabu syarat itu masyrut. Jadi dua, syarat dan masyrut. Nah sekarang syarat itu boleh ayat akhor. Ayat akhor artinya adalah diakhirkan dari masyrut. Berarti masyrut dulu. Ya. Wa yajuzu dan boleh juga didahulukan dari masyrut. Berarti boleh. Jika kamu belajar, kamu akan sukses. Kamu akan sukses jika kamu belajar. Nah, sekarang kaidah ini, kalimat dua ini, itu syarat secara bahasa dan tatanan bahasa saja. Adapun secara syariat, syarat itu adalah sesuatu yang harus terjadi sebelum terjadinya ainul ibadah atau ainul muamalah. Ya enggak? Misalnya syarat sahnya nikah. Apa? Masih hidup. Syarat sahnya nikah apa? Mahar. Wali. Wali. Wali itu ada, ya harus diadakan sebelum terjadinya pernikahan. Jangan pas udah kita nikah, siapa ya wali ya, teknologi di sini. Enggak, seperti itu harus dipersiapkan sebelum terjadinya resepsi dan akad ya. Atau, dan enggak boleh syarat ini dan syariat diakhirkan nanti. Ya, misalnya nikah dulu, walinya nanti pas 5 bulan sudah hamil, baru kita cari wali nikah. Maunya apa kayak gini? Kemudian wudu, ya misalnya syarat tanya sholat kan, wudu itu harus terjadi A sebelum B ketika B C setelah D. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya sebelum, itulah bedanya syarat dengan rukun. Syarat itu terjadi sebelum terjadinya ain dalam ibadah. Adapun rukun terjadi ketika terjadinya ibadah. Ya, makanya syaratnya sholat itu ya sebelum sholat. Adapun rukun sholat itu ketika sholat. Ya. Syarat itu terjadi pra ibadah. Kalau misalnya rukun terjadi ketika ibadah. Pahalanya terjadi pasca ibadah. Oke, jadi itu secara bahasa syarat itu bisa di awal bisa di akhir. Adapun secara syariat syarat harus ditunaikan di awal sebelum terjadinya masyrut atau hal yang disyaratkan dengannya. Untuk sudah paham? Ya. Sekarang misalnya bukan hanya secara syariat, melainkan secara uruf dan tradisi, bahkan secara nalar, secara histi, secara ketahuan secara materi dan ketika ketahuan secara indrawi, syarat itu terjadi di awal. Oke, jika kamu belajar maka kamu akan lulus. Sekarang lulus dulu baru belajar atau belajar dulu baru lulus? Belajar dulu baru lulus, ya kan? Lulus dulu baru belajar. Nah itu nggak tahu kayak gimana. Itu biasanya di kampusnya itu abal-abal nanti bisa nyogok ya. Pas udah lulus baru umlah, oh ternyata saya harus lihat gini baru belajar. Itu kayak gitu, tapi itu adalah kekacauan yang banyak terjadi ya. Baik, kemudian dah paham, kita lanjutkan ke al-muqayyad bisifah. Tadi al-muqayyad bisyarat sudah dikaitkan dengan syarat sudah. Jadi syarat itu istisna, syarat itu takhsis. Ya, syarat itu bisa termasuk takhsis yang mustasil. Misalnya nih, Islam membolehkan kamu berjabat tangan dengan perempuan. Umum nggak? Iya. Yeah. Selama dia mahram. Khusus ya? Ada syarat kan? Syaratnya muakhar atau muqaddam? Muakhar. Selama dia mahram, kamu boleh berjabat tangan dengan perempuan. Sama kan? Ya, oke. Paham enggak itu? Takhsis ya. Kemudian ada takhsis dengan cara taqyid bisifah. Yang mana sebenarnya ini masuk ke dalam mutlaq dan muqayyad. Wal muqayyadu bisifah. Yuhmalu alaihi al-mutlaqu ar-raqabati quyyidat bil imani. Yuhmalu alaihi al-mutlaqu ar-raqabati quyyidat bil imani fi ba'dil mawadi'i. Baik. Itu kuyidat garis bawah satu. Garis bawah satu bulat bagaimana. Kemudian wa'utliqat garis bawah dua. Wa'utliqat fi ba'dil mawadi'i fayuhmalul mutlaku ala taqyidi ala muqayyadi. Fayuhmalul mutlaku ala muqayyadi. Misal dulu, bentar sebelum kita menerjemahkan ini. Anda mengatakan, wahai Khalid, berikanlah saya satu wafer, sebutir wafer, seutas wafer, wafer. Ya, ini mutlak. Ya, kemudian 20 menit kemudian, antum belum jalan kok, antum belum jalan juga, belum mas. Alhamdulillah. Tolong berikan ana seutas wafer coklat. Sekarang antum kemudian pergi, ini duitnya melempar kan, ambil kembaliannya, sisanya buat antum padahal kurang. Kita antum ya silakan beli. Sekarang kalau misalnya Khalid itu berakal ya, kalau Khalid itu berakal ya, antum di sini mana yang anda akan antum pilih, beli wafer secara mutlak, mau hitam atau magic di bini atau yang lainnya, atau wafer hitam mana? Hah? Coklat ya? Berarti udah nantuk. Oke, okay, wafer coklat ya? Ya. Mau wafer sembarangan atau wafer coklat? Wafer coklat? Berarti alhamdulillah. Masih berfungsi ya. Ya, berarti wafer coklat. Kenapa? Karena kaidahnya kalau misalnya ada mutlak dan muqayyad dalam satu kasus, maka muqayyad yang lebih dipilih karena lebih kuat muqayyad. Jangan malah milih yang mutlak. Ketika ada suatu, ketika antum berbicara specified, khusus, maka ada teman datang, jangan ngomongin yang umum. Paham? Iya. Misal nih, anak bicara kepada antum. Anda bicara tentang kereta komuter lain. Ya. Kereta komuter lain ini speknya kayak gini. Ya. 8 gerbong. Ada yang 10 gerbong. Ya. Ada yang AC-nya itu kadang ngadat. Ya. Kalau yang warnanya dari strip-strip biru sama ini, dia gak enak. Makanya gak usah tinggal. Terus datang. Antum hadir. Cukup datang. Wah lagi ngomongin apa nih? Kita lagi ngomongin kereta komuter lain. Terus antum ngomongin kereta secara umum di dunia. Di Jepang itu ada kereta dulu. Kita lagi bahas komuter lain. Kemukayat, jangan kemutlakan train. Paham gak? Begitu juga ketika misalnya seseorang menghukum, berhukum dengan hukum yang mukayat. Ya, misal kita memiliki tetangga muslim, ya. Misal kasus nih. Tetangga muslim, ada kasus yang muqayyad dengan sifat-sifat tertentu. Tetangga muslim ini pergi, misalnya, tetangga muslim ini, misalnya, dia menyetel musik keras-keras. Kita terganggu. Ya. Kemudian lisannya itu seperti belati. Kemudian pandangan matanya itu seperti jarum yang menusuk hati. Ya. Ngomong dengan sifat-sifat kayak gitu. Ketika saya menyapanya, dia tidak menjawabnya. Ketika saya mengucapkan salam, dia berpaling muka. Seolah-olah tidak apa. Ya kan? Nah, kemudian datang Arif. Kemudian Arif pun mentahzir ana. Ingat, seorang muslim itu harus menunaikan hak-hak muslim. Secara keumuman muslim. Padahal kasusnya ini lebih spesifik. Tapi antum menghukumi umum ucapanan. Nah, itu salah nggak? Salah. Kemudian misalnya, ada kasus spesifik. Ya. Kemudian Nabi bilang, ini kasusnya begini-begini. Sifatnya begini-begini, speknya begini-begini. Kemudian antum pergi ke mufti. Antum tuturkan kepada mufti, umum menanyakan secara global. Secara mutlak. Anda menanyakan apa hukumnya Anda menjual secara ini, misalnya Anda, apa hukumnya reselling? Itu kan taksis, khusus, ya mupayyad dengan sifat-sifat reselling. Kemudian Anda pergi ke mufti, Sheikh, apa hukumnya jual-beli? Kemudian Anda pulang, membawa kabar berita gembira, hukumnya baik, bagus, bahkan. Kalau reselling ini ada masalahnya ya, ada masalah di antara ulama. Baik, gitu kan? Itu salah satunya. Salah tiga gambarannya. Tadi udah tiga gambaran. Oke, dah. Muqayyad bisifah ya, kita mulai. Yuhmalu alaihil mutlaq. Sesuatu yang tertakif dan terspecified dengan karakter ya atau adjektif, maka hal yang mutlak itu dilarikan kepadanya, dibawa kepadanya. Maksudnya kita tidak menghukumi mutlak lagi, melainkan menghukumi dengan muqayyad bisifat. Ya. Contoh ya, sekarang di sini ada dua ayat. Ada dua ayat. Surat An-Nisa ayat 92. Man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang beriman yang dengan pembunuhan salah bunuh, enggak sengaja itu, maka dia harus membebaskan satu budak perempuan yang beriman. Mutlak bukan? Satu budak perempuan mutlak. Tapi beriman. Berarti muqayyad bisifah. Paham ya? Muqayyad bisifah. Tapi ada ayat lain. Di surat Al-Mujadilah. Fatahriru. Ini dalam kasus lain ya. Kasusnya beda ini. Fatahriru raqabatin. Min qabli. Ayyatamasa. Coba di sini fatahriru raqabatin mutlak dia. Tanpa adanya taqyid dengan sifat, iya enggak? Coba di sini berarti antum komparasikan, kumpulkan dua ini, satu dalil ada yang tahrir raqabah mu'minah. Satu dalil ada yang tahrir raqabah saja. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Maka mana yang lebih dikuatkan? Yang muqayyad ini yang dipilih. Berarti di sini tahrir raqabah dia mutlak, tetapi kemudian kita bawa ke muqayyad, berarti sama saja dengan tahrir raqabah mu'min. Berarti yang dibebaskan dari kasus yang di surat Al-Mujadilah itu adalah membebaskan budak perempuan yang beriman. Ada yang kafir enggak? Itu sebagai kafarahnya. Paham belum? Iya benar kafir benar, tapi bentar dulu. Iya benar kafir juga. Makanya para ulama di sini berikhtilaf dengan dua golongan besar. Ini kasus beda, apakah berefek pada hal ini, pada kafarah ini, atau kasus beda membuat kafarah juga beda. Nah ini para ulama berikhtilaf. Tetapi yang dipelajari dari kita di sini sebenarnya bukan menghukumi kasus-kasus ini, bukan. Tetapi kita mengetahui mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Nah kemudian kita memahami juga sebagian ulama yang menjadikan walaupun dua kasus berbeda, tetap aja yang mutlak dibawa ke muqayyad. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, di Al-Mujadilah itu kasusnya seperti zihar. Zihar itu kasus ketika antum nanti udah punya istri, ya, antum bilang ke istri antum, antum kayak mbokku. Ya. Lu kayaknya gua lo gitu. Nah, tapi dengan maksud ya, dengan maksud talak atau dengan maksud menyamakan dari sisi hubungan seksual. Yaitu kamu itu haram atasku. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya perempuan yang ngomong, biarin aja. Peluk aja langsung. Ntar juga cair nih ya. Atau kasih duit. Atau ajak belanja. Ntar juga. Perempuan biarin. Biarin aja. Itu kalau ngomong gitu berarti butuh jalan-jalan ya. Ya gak aku. Kasih aja jalan-jalan. Kenain angin. Misalnya nanti. Karena sebagian perempuan untuk hal-hal kayak gini angin-anginan. Tergantung dari antum juga. Ya antum kuatkan. Kalau antum cuekin. Mereka tambahin. Antum puji-puji aja. Rayu-rayu, ya kan? Iya, ada trik-triknya. Ya. Tapi lakukan itu ketika udah jadi, ya. Baik, udah. Sekarang antum pahami sendiri. Antum bisa nerjemahin sendiri, insya Allah. Ya, kita langsung menuju ke halaman berikutnya. Wayajuzu dan boleh. Nah, sekarang mulai dari wayajuzu ini masuk ke dalam takhsis munfasil. Takhsis munfasil. Ya, tasrif yang terpisah. Berarti ini separated specification. Tafsir munfasil, ya. Kita punya tafsir Alkitab bil kitab, makanya ada kaidahnya. Nah. Enggak ada ya? Oh iya, ini ada kaidahnya. Alkitab yukhassis Alkitab. Ini anak enggak menjabarkan contohnya sekarang karena bakal panjang kok contohnya, ya. Jadi ya, kapan-kapan aja kalau antum ada majlis lain. Kemudian taksis, jadi kitab mentaksis dengan kitab. Maksudnya taksis dari kitab dan kitab yaitu ada di ayat di Al-Quran, ditaksis oleh ayat lain di Al-Quran dari maudhi' lain, tempat lain, surat lain. Kemudian yang kedua, taksis dari kitab di sunnah. Yaitu sunnah mengkhususkan ayat dalam kitab. Ya, mengkhususkan ayat dalam kitab. Ya, seperti yang waktu itu, yang kemarin saya sampaikan, yusikumullahu fi auladikum. Yaitu tentang hukum waris umum. Tapi kemudian di ahasunna li tafsis la yarithul qatim. Ya. Atau la yarithul muslim al-kafir, ada juga. Wal kafir muslim. Kemudian tafsis sunnah bil kitab, ada. Yaitu Al-Quran mengkhususkan apa keumuman dari as-sunnah. Ada seperti itu. Seperti misalnya, La yakbalullahu solata ahadikum iza ahdasa hatta yatawabba. Allah tidak menerima seorang yang berhadas di antara kalian, ya, tidak menerima solat orang yang berhadas di antara kalian sampai dia berwudu. Itu benar-benar umum untuk semua kasus. Tapi kemudian ditafsir dalam Al-Quran, yaitu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum dan seterusnya sampai fa tayammamu. Boleh tayammum, berarti tayammum ini syariat tayammum dalam ayat itu mengkhususkan kondisi tertentu. Ya kan? Iya. Tapi ini terpisah enggak? Terpisah. Jelas. Sunnah mandi tafsir oleh Al-Quran. Kemudian tafsir sunnah bi sunnah. Yaitu dalam satu konteks dalam sunnah, ada konteks lain sunnah yang mengkhususkan. Ya, kemudian ada taksis an-nutqi bil qiyas. Yaitu qiyas mengkhususkan perkataan Allah atau perkataan Rasul. Yaitu qiyas mengkhususkan nas. Ya. Di sini kalau lihat kaidah-kaidah akhir-akhirannya, itu ada 6 kaidah terakhir. Ini kita dapat 5 di sini. Kalau antum lihat kertas ini, ijma' mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah. Di sini enggak ada. Ya, tambahan satu. Kemudian qiyas mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah. Ada di sini yang terakhir. Kemudian Al-Kitab yukhassis Al-Kitab. Kemudian Al-Kitab yukhassisus sunnah. Itu yang ketiga. Kemudian as-sunnah tukhassisul kitab. Itu yang kedua. Kemudian as-sunnah tukhassisus sunnah. Ya. Baik, itu khas dan am. Masya Allah. Sebenarnya beban kita masih banyak nih. Harusnya kita sekarang pada momen kali ini, majlis ini kita sampai af'al. Lanjutkan. Tenang aja, lanjutkan. Lanjutkan. Kalau misalnya antum gak mau melanjutkan, tetap aja lanjutin. Iya. Al-mujmal wal-mubayyan. Al-mujmal dan mubayyan. Mujmal ini dikatakan umum, iya, tapi enggak juga. Gitu. Nanti akan antum tahu. Mujmal wal mujmalu maftaqara ilal bayan. Wal mujmalu maftaqara ilal bayan. Itu apa yang fakir akan penjelasan. Masya Allah. Apa yang butuh kepada penjelasan. Nah, terkadang sisi ijmal ini juga karena keawaman seseorang. Bisa, karena ketidaktahuan seseorang. Bisa. Ya. Sekarang orang baru masuk Islam. Anda bilang, kamu udah masuk Islam, udah syahadat, kamu harus menunaikan sholat. Sholat, dia tahu sholat, tapi itu masih mujmal bagi dia apanya, kaifiyahnya. Tata caranya, syaratnya, penertibannya, kemudian bacaannya. Itu yang dinamakan mujmal seperti itu. Yaitu masih terlalu global isinya dan maksudnya seperti apa. Itu mujmal. Ya. Makanya dikatakan sini, al-mujmal, maktaqara ila bayan. Apa yang butuh lebih kepada penjelasan. Jadi enggak cukup dengan sekadar menyebut istilah ini. Ya. Sekarang misalnya, Anda mengatakan kepada antum dulu sebelum belajar usul fikih, antum ikut kajian asatidzah misalnya. Ada yang terlalu asatidzah bilang, jadi dalam syariat Islam itu ada yang namanya takhsis. Takhsis. Apa itu takhsis? At-takhsis, wa ma adraka ma takhsis. Apa yang kau tahu tentang takhsis? Apa itu takhsis? Ya. Ini sesuatu yang mujmal. Kemudian buka kamus. Banyak ini ya. Artinya maksudnya. Misal banyak artinya. Antum gak bisa memilih salah satu dari arti-arti itu yang mana yang benar. Itu berarti masih mujmal bagi antum. Berarti antum membutuhkan bayan dari seseorang yang mengerti tentang apa yang dimaksud dengan takhsis dalam agama. Ya. Misalnya. Anda bilang ke ini di dunia ini seseorang yang bernama Arif itu banyak baik di pasar maupun di selain pasar, ya. Kemudian Anda bilang kepada Asad Hasan, begitu juga dengan nama Hasan banyak sekali. Ya, Anda bilang ke Hasan, antum punya teman namanya Arif ada berapa lebih dari satu nggak? Banyak kan? Sekarang. Anda juga punya teman banyak yang bernama Arif. Dan Anda dan Antum berteman. Dan teman dan Arif-Arif yang kita ini sama-sama berteman dengan kita semua. Sehingga betapa banyak Arif. Sehingga menjadi Arifin. Arif. Ustaz Arifin lagi. Arif. Nah, kemudian Anda bilang, kemarin saya ditraktir oleh si Arif. Nah, Arif yang mana dulu? Nah, ini berarti mujmal bukan? Mujmal karena iftiqar ila bayan, butuh penjelasan lebih. Arif yang mana? Arif Tompel apa Arif yang mana? Arif Rahman atau Arif yang mana? Ya, banyak. Ketika bilang, oh si Arif Tompel, berarti ini mubayan bukan? Mubayan, udah. Oh si Arif Tompel, udah jelas. Oh dia. Tumben gitu kan, rapir. Baik, lawannya mujmal itu adalah al-bayan atau al-mubayan atau yang disebut mufassal. Al-mufassal. Ya. Al-mufassal. Apa itu al-mubayan atau al-bayan atau al-mufassal atau al-bayan? Enggak, ini al-bayan. Apa ini al-bayan beda. Al-bayan itu adalah perbuatannya. Sementara al-mubayan itu konsekuensi atau natijah atau hasil atau akibat dari perbuatan membayankan. Bayan itu artinya apa di Indonesianya? Menjelaskan. Bayan atau tabyin, ya. Al-bayan adalah ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizil tajalli. Ikhrajus syai'i, ya, mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskal. Hayyiz itu artinya, hayyiz itu bisa artinya space atau ruang atau area atau tempat. Space, hayyiz. Dari ruang iskal itu apa ya? Ruang problematika. Mengeluarkan sesuatu dari area problematika menuju ke area tajalli kejelasan. Ya, tajalli dari kejelasan. Ya. Jadi mengeluarkan sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Itu menjelaskan. Ya. Sehingga mubayan berarti sesuatu yang telah jelas yang tadinya tidak jelas. Oke. Sekarang kalau misalnya antara Hasan dengan Hasan punya teman namanya siapa yang namanya tidak Yazid. Ah, Yazid banyak. Misalnya di antara nama Samion. Nah, Samion. Ada orang namanya Samion temenan sama kita. Aku bilang kepada Hasan, kan, aneh baru ditakdir sama si Samion. Samion ini yang kita kenal cuma satu-satunya dia. The only one, the only Samion ever. Kan? Nah, antum dalam gambar antum tahu gambar Samion. Ya kan? Oh, si Samion. Oh, yang itu. Jelas sudah. Nggak ada. The other Samion. Berarti ini bukan mubayan juga. Bukan juga. Bukan mubayan dan bukan. Bukan cuma melainkan ini yang namanya an-nas. Pakai sos, bukan pakai sin. Ya, nanti jadinya menungso lagi kalau misal an-nas. Manusia. An-nas, nas, sot, sot. An-nas itu adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Yang tidak ada kemungkinan. Yahtamil itu maksudnya ihtimal. Ihtimal itu artinya adalah probabilitas atau posibilitas atau kemungkinan. Tidak ada kemungkinan kecuali makna satu. Satu makna aja. Jadi Sami'un itu cuma satu orang doang. Sementara Arif ada lima orang. Maka ketika dia bilang Sami'un telah mentraktir aku. Berarti lafal ini, semuanya ini adalah nafs. Bukan sesuatu yang mujmal. Atau lafal Sami'un ini sesuatu yang nafs. Yaitu yang tidak ada kemungkinan Sami'un lain. Karena kejelasan Sami'un ini. Nah, nafs ini, makna yang ini berarti dia khusus atau bukan? Khusus secara makna berarti ini ya. Khusus secara makna. Bukan secara lafal. Kalau lafal nanti ada pembahasan. Waqila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ini gak usah dibahas ya. Wahuwa mustaqun min nassatil arusi wahuwa al-kursi. Wahuwa, huwa di sini kemarin mana? An-nas. Lafal nas secara bahasa, itu mustaqun. Mustaq itu artinya derivated. Terderivasikan. Terasalkan, tersumberkan. Mustaqun terpecahkan dari kalimat atau frase minasot al-arus. Minasot itu panggung, mimbar, tribun, podium, dan semacamnya. Al-arus itu manten. Manten. Nah, iya. Terus kenapa? Ya udah. Ketika dikatakan manten, kayaknya hati anda langsung bergerak. Ada kitab kamus bahasa namanya Tajul Arus karya Az-Zabidi. Tebal segini, besar. Itu seperti lisan Arab modelnya. Anak punya tapi qadar Allah itu kena air kitab-kitabnya. Itu seperti lisan Arab. Artinya apa Tajul Arus? Mahkota mantenan. Bayangin, kitab setebal itu antum seumur hidup nulis kitab itu aja mungkin nggak cukup. Itu ilmu dong isinya. Dinamain tiara mantenan. Mahkota mantenan. Mahkota penganten. Iya. Ada yang lumayan. Kitab dinamain emak. 10 jilid. Halo. Iya. Tapi sebagian kitab luar biasa maknanya. Seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab namanya As-Sawa'id al-Mursalah. Petir-petir kiriman. Itu untuk melawan Jahmiyah. Subhanallah. Ya. Luar biasa ulama ya. Baik, minas seperti lurus itu langgungnya pengantin, yaitu kursinya pengantin. Ya. Ini udah, itu saya bahas, nggak usah dikaitkan dengan seperti itu. Ya. Baik, sekarang Al-Zahir dan Al-Mu'awwal. Ini pahami istilah-istilah ini ya. Antum jangan lupakan istilah ini. Antum sudah kenal am, khas, taksis, mutasil, munfasil, istifna, takhid bisyarat, tafsir bisiklah. Kemudian antum kenal dengan tadi mujmal, mubayyan, nas, masya Allah. Hari ini terbuka semua misteri. Ya. Kemudian antum akan kenal insya Allah al-zahir dan al-muawwal. Al-zahir itu apa? Zahir kita tahu secara zahir. Zahir itu wabih. Jelas. Tapi itu secara bahasa. Lainkan secara istilah usul fikih ada makna lagi. Zahir itu kalau in English itu apparent meaning. Apparent itu sesuatu yang lahir, zahir. Nampak. Baik. Apa sih zahir itu? Dan apa itu mu'awwal? Zahir. Wa zahiru mahtamala amraini. Kemudian bacanya setelah itu apa? Ahaduhuma B. Ahadahuma C. Ahadihima D. Ahaduhima E. Ahadihuma. Yang mana benar? Biasanya apa yang benar nih? Ahadahuma, antum jawab. Antum ahadahuma, ahadahuma. Akhwat, jawabnya apa tadi akhwat? Ahadahuma. Ahaduhuma. Yang saya adalah ahadihuma. Ya, ahadihuma. Ya. Ya benar. Ahadihima azharu minal akhir. Jadi ma di sini mausulah, tapi dia ditafsirkan sebagai al-lafzu alladhi ihtamala. Ihtamala fi'il madhi mengandung dhamir kembali ke al-lafzu. Ya. Apa yang ihtamala mengandung amraini. Sekarang yang benar mana? Ahadihima atau ahaduhuma? Baik. Sekarang amraini ini dia posisi sebagai apa? Tahu dari mana? Tahu dari ya. Li'annahu mutanna. Berarti dia maf'ulun bi atau dia majrur? Maf'ulun bi. Berarti ahadihima atau ahaduhuma? Ahaduhuma. Iya. Mahtamala amraini. Berarti ihtamala di sini fi'il muta'addi. Baik. Jadi tadi fa'ilnya udah. Tadi lapar maksudnya ya. Apa lafal yang mengandung dua perkara? Maksudnya dua perkara ini dua makna. Berarti lafal ini mengandung dua makna nih. Nah, salah satu dari huma di sini kembali mana huma? Amroin. Salah satu dari dua makna tersebut itu lebih zahir. Maksudnya lebih zahir, lebih jelas, lebih tinggi maknanya. Makanya lebih dekat kepada yang benar. Minal akhor dari yang lainnya. Ya, berarti di sini ada dua ihtimal bukan? Ada dua kemungkinan, ada dua kandungan, tetapi salah satu kandungannya itu lebih tepat. Dan kandungan yang kedua itu kurang tepat. Kandungan yang lebih tepat berarti itu yang disebut makna rajih. Dan dia disebut zahir. Adapun yang kurang tepat itu makna marjuh. Atau dia disebut sebagai ya, dia disebut sebagai mu'awwal. Makna marjuh itu mu'awwal. Nah, mungkin enggak makna marjuh itu bisa dikedepankan? Bisa kalau ada qarinah atau dalil yang mengindikasikannya. Dan itu dinamakan mu'awwal, kemudian ditakwilkan. Oke, takwil itu artinya adalah ada beragam makna takwil itu. Takwil yang maksud di sini adalah sorful lafzi, yaitu mengambil lafal maknanya menuju makna yang marjuh, yang jauh atau yang marjuh. Kalau misalnya maknanya, misalnya dalam lafal, misalnya tikus, Anda maknai sebagai keberhasilan. Itu mana rojih atau marjuh? Bukan marjuh, itu enggak ada, itu enggak ada. Enggak ada. Jadi ini ada ihtimal, kemungkinan. Lalu kok tikus di mana dan keberhasilan enggak mungkin. Kecuali bagi tikus itu sendiri. Kalau kita manusia, mana tikus keberhasilan? Berarti ini enggak ada maknanya keberhasilan ini. Kesuksesannya. Nah, sekarang kalau misalnya ada sesuatu di sini di Indonesia, lafal Indonesia punya dua makna, satu maknanya lebih condong kuat dan satu maknanya lebih condong lemah. Ada misalnya apa? Contohnya apa contoh? Apa contoh? Ayo, apa contohnya? Ayo, apa kira-kira? Berikan ide. Apel. Apel. Nah, apel di sini bagus. Apel mana? Do mana? Apel atau apel? Baik. Sekarang lafal yang tertulis saja. Nah, kan apel bisa kan? Apel. E-nya nggak diendah. Apel. Kemudian di sini mana zahirnya apa? Kuat. Mana nggak zahir? Awalnya adalah mengumpul, ya kan? Ada mana yang lebih jauh lagi? Dating, kencang, ngapel, ya kan? Nah, sekarang ketika Anda bilang kepada Antum, Ermin Mas Arif, Anda barusan melihat apel, ditulis, Anda tulis, saya baru melihat apel. Kemudian sekarang di benaknya ada dua mana. Imma mana buah, imma mana apa namanya tadi ngumpul, gathering gitu misalnya. Saya barusan melihat gathering. Nah, makna rojinya adalah apel dan hakiki. Sudah jelas, sesuai kan? Baik. Tapi kemudian Anda tambahkan barisannya bagus-bagus. Berarti ke mana yang mau awal? Ada nggak dalilnya? Ada barisan. Apel buah kok barisnya bagus, pasti mungkin berarti ini kembali ke apel. Paham sih maksudnya? Kelas yang akhwat paham semua. Kalau paham nggak? Paham. Akhwat paham semua atau enggak? Yes. Dia bisa disebut zahir. Tapi dia tetap adalah mu'awwal. Kenapa? Pada hakikatnya, dia adalah ma'al marjuh. Dia secara apa ya? Secara keberadaan dalil yang menguatkannya, dia adalah zahir. Tapi pada asalnya, dia tetap ma'al marjuh. Mu'awwal. Gitu. Paham? Sehingga makna zahir tetap aja makna zahir yang pada asalnya. Makna yang lebih kuat. Paham? Ya. Jadi lebih roji untuk konteks ini. Nah, ini sebenarnya enggak berkaitan dulu dengan hukum fikih dan semacamnya, tapi menghukumi lafal. Ini menghukumi lafal. Jadi ini kita pembahasan lafal-lafal. Am khos zahir muawwal nas dan seterusnya, bani lafal-lafal. Belum sampai kepada racikan hukum nanti itu. Jadi kita pertama sebelum kita menghukumi suatu perkara, maka kita harus memahami dulu teksnya dan juga nanti konteksnya, ya kan? Nah, untuk memahami teksnya memerlukan ini pemahaman tentang kata-kata lafal-lafal. Kalau enggak gitu bisa salah nanti. Ya. Ya. Baik. Nanti sore kita lagi ya. Tapi ada pertanyaan nggak? Tanya atau orang yang tanya? Tanya atau orang yang tanya? Anda tanya dari awal, Mas. Ya. Ya. teman. Ya. Iya, itu semua masuk, masuk perempuan juga. Itu memang pengumuman masuk perempuan. Jadi dalam rafal man itu tidak ada taksis perempuan atau laki. Kecuali kalau memang kemudian ada penguatnya, taksis. Jadi man itu masuk. Misalnya kalau dikatakan man fil bait, itu mau dijawab perempuan atau laki-laki di dalamnya, tidak masalah. Jadi juga man sumar ramadhan. Itu man masih global, jangan man. Jangankan man. Jadi kan misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini memang qu di sini fi'il amr. Ya kan? Dan dia itu mukhatabnya itu muzakkar jamak. Laki-laki banyak jamak. Berarti apakah ini untuk laki-laki saja berlaku? Enggak. Termasuk dengan perempuan. Nah, dalam tradisi Arab atau dalam ilmu nahwu ada yang namanya babu taghlib. Taghlib itu dominasi artinya. Yaitu ketika misal dalam satu busway, di busway itu ada sebagaimana biasanya ada 30 wanita dan ada 2 laki-laki dan mereka bujangan. Nah, sekarang gimana? Apakah ini kita melafalkan antum atau antunna antum? Keberadaan laki-laki walaupun minimal banget ini tetap digeneralisir taklif tetap antum. Itu dalam Arabik seperti itu. Itu dalam syariat Islam. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Antum di sini dia laki-laki tapi masuk juga kepada akhwat-akhwat salihat. Ya, begitu. Jadi enggak di dalam kalamullah enggak repot. Wa antumul a'launa wa antunna kadzalik. Terus gitu. Ku anfusakum. Kemudian wa kuna anfusakunna. Tapi kok anjir banget gini. Ini yang disebut babul taklid dalam nahwu. Oke? Okay? Warahmatullahi. Baik. Ada yang mau bertanya dari akhwat? Yes. Gini, train of thought-nya ana perbaiki dulu sebentar. Kita punya tadi am dan khas. Kita punya mutlak dan muqayyad. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah apa perbedaan antara am dengan mutlak, kemudian khas dengan muqayyad. Sebenarnya mutlak itu adalah am. Muqayyad adalah khas. Tetapi secara spesifikasi mutlak dengan am ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan itu juga ada signifikasi nanti ke depannya. Contoh misalnya, Anda bilang, saya melihat mahasiswa banyak sekali. Umum bukan? Umum. Sekarang Anda bilang, saya melihat seonggok mahasiswa, seorang mahasiswa, umum atau mutlak, tapi dia umum nggak sebenarnya, umum, mahasiswa mana coba, misalnya mahasiswa jaket kuning, jaket biru, atau yang belum punya jaket, gitu. Banyak. Nah, berarti mutlak itu sendiri sebenarnya adalah umum. Sekarang Anda bilang lagi, Mbah Yazid, tolong belikan saya permen. Itu umum. Antum mau memberikan 1000 permen boleh. Boleh kan? Boleh, umum. Kemudian, Mbak Yazid, tolong belikan saya secarik permen. Setitik permen. sebuah permen gitu. Sebuah permen. Umum atau mutlak? Mutlak, tapi dia juga umum, mau permen apapun yang penting spesifik, ya, sebuah. Baik. Misalnya Anda bilang, Salman, pukullah murid-murid di sini. Akhirnya kemudian sama ambil rotan. Ya? Dan di setiap titik rotan itu ditaruh silet. Semua dipukul. Satu-satu. Ya? Ya. Kemudian Anda bilang, besoknya lagi setelah mereka udah luka batin dan lahir batin, kemudian Anda bilang ke Salman, antum pukul seorang murid di sini. Yang pertama tadi umum, semuanya kena. Sekarang pukul seorang murid di sini. Antum teruslah. Yang penting satu aja. Ketika satu udah dipukul, udah selesai. Antum gak perlu lagi pukul yang lain. Itu mutlak, bukan? Mutlak. Tapi umum nantinya, terserah antum memang. Nah, bedanya apa? Am itu umum sumuli. Am itu keumuman yang mencakup seluruh jenis yang disebut. Kalau mutlak, itu umum badali. Yaitu umum yang sifatnya representatif. Yaitu ketika sudah dipukul satu orang, karena itu seorang murid. Dipukul satu orang itu, ya sudah, dia sudah mewakili semua jenis murid di sini. Sudah selesai. Itu dulu, lupa gimana ya. Dipikirkan dulu itu, yang tadi bertanya. Insya Allah nanti frame-nya itu akan lebih rapi lagi, insya Allah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan nanti sore. Pada jam 4 seperti biasa, insya Allah ta'ala. Dan juga besok pagi, insya Allah ta'ala. Oke, jazakumullah khairah atas kedatangannya dan kita katakan, kita berdoa ke suatu majlis, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.